Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi israh li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin Bapak Ibu yang saya muliakan. Alhamdulillah hari ini kita kembali bisa meneruskan kajian kita tentang ayat-ayat Al-Quran yang dibahas oleh Ibnu Katsir. Pada pertemuan yang lalu kita masih berbicara tentang sihir ya. Tentang sihir. Ini pembahasan yang cukup panjang ya. Dan kita akan meneruskan tentang pembahasan sihir itu untuk dua subjudul ya. Yang pertama adalah minas sihri ma yukarriku bihi baina zawjaini. Di antara sihir itu ada yang bisa memisahkan antara suami dengan istrinya. Kemudian qada'ullahu fauqa kulli syai'in, bahwa kepastian Allah itu atau takdir Allah itu di atas segala sesuatu. Ya. Baik, kita mulai minas sihri ma yufarriqu bihi bainaz zawjaini. Di antara sihir itu ada yang bisa memisahkan suami dengan istrinya. Ya. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah, fa yata'allamuna minhuma, mereka belajar dari Harut dan Marut itu, ma yufarriquna bihi, sesuatu yang bisa mereka pergunakan untuk memisahkan bainal mar'i wa zawjihi, antara seseorang dengan pasangan hidupnya. Ya. Fa yata'allamun nasu min Harut wa Marut min ilmi sihri. Artinya manusia belajar dari Harut dan Marut itu ya, atau mempelajari ilmu sihir dari Harut dan Marut itu. Ma yatasarrafuna bihi, ya, apa yang bisa mereka pergunakan. Fi ma yatasarrafuna, dari apa yang akan mereka lakukan. Minal afa'il al-madhmumati, dalam bentuk perbuatan-perbuatan tercela. Ma innahum la yufarriquna bihi bainaz zawjaini, sesuatu yang mereka itu akan memisahkan hubungan suami istri. Ma'ama bainahuma minal khiltati wal i'tilaf, padahal suami istri itu jelas memiliki hubungan yang ya sangat kuat, sangat erat, di mana mereka itu minal khiltah. Khiltah itu ya hidup bersama-sama ya, wal itilaf, dan memiliki kedekatan sedemikian rupa. Wa hadza min sani'i syayatin, dan ini termasuk perbuatan-perbuatan syaitan. Kama rawahu Muslim fi sahihihi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. An Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna syaitana, sungguhnya syaitan, la yadau arsyahu 'ala al-ma'i, dia menempatkan arasnya, singgasananya di atas air. Tsumma yab'atsu sarayahu fin-nas, kemudian dia mengirimkan tentara-tentaranya ya untuk menggoda manusia. Faqrabuhum 'indahu manzilatan, setan yang paling dekat ya kedudukannya ya dengan penguasa yang duduk di atas arasnya itu adalah a'dhamuhum 'indahu fitnatan, adalah setan yang fitnahnya itu paling besar. Wa yaji wahaduhum fayaqulu, salah seorang di antara mereka datang dan berkata, maziltu bi fulanin hatta taraktuhu wa huwa yaqulu kadza wa kadza. Saya tidak henti-hentinya mendekati si fulan sampai ya ketika aku tinggalkan itu dia mengatakan ini dan itu. Fayaqul iblis, iblis kemudian berkata, la wallahi ma sana'ta syai'an. Ya. Tidak demi Allah, engkau tidak berbuat sesuatu. Wa yajiu ahaduhum fayaqulu, ya, yang lain datang dan berkata, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina ahli. Saya tidak meninggalkannya sampai aku berhasil memisahkan antara dia dengan keluarganya. Qala, ya, dia mengatakan, fayuqarribuhu, kemudian ya setan itu menjadi dekat dengan iblis itu, wayudnihi, fayuqarribu wayudnihi, menjadi sedemikian dekat, wayaltazimuhu, dan dia menjadi orang, menjadi setan yang ya sangat dipercayainya. Wayaqulu, dan iblis itu mengatakan, ni'ma anta, sebaik-baiknya adalah engkau. Wa sababu tafriqi baina zawjaini bisihri, adapun sebab memisahkan antara suami istri dengan sihirnya, ma yukhayyalu ilar rajuli awil mar'ati, apa yang dikhayalkan ya untuk laki-laki atau perempuan, minal akhir, tentang pasangan hidupnya itu, min su'i mandhorin, ya, satu kondisi yang buruk rupa, au khuluqin, atau ya akhlaknya yang buruk, au nahwi dzalik, dan lain sebagainya, au hikdin, atau kedengkian, au budghatin, atau kemarahan, au nahwi dzalik, ya, atau yang lainnya, minal asbabi al-muqtadiyati lil furqati, dari sebab-sebab yang membuat perpecahan itu terjadi. Wal mar'u ibaratun 'anil rajuli, yang disebut dengan kalimat al-mar'u ini adalah ungkapan tentang seorang laki-laki. Wa ta'nithu imra'atun, ya. Mu'annasnya berbentuk imro'ah. Jadi kalau ada al-mar'u maka berarti laki-laki. Kalau ada al-mar'atu atau imro'atun itu berarti seseorang itu perempuan. Wa yusanna kullu minhuma, dua-duanya ya al-mar'ani au imro'atani, ini bisa dibentuk dalam bentuk tasniyah menunjukkan tentang dua, yaitu al-mar'ani au al-mar'atani au imro'atani, wala yujamma'ani, tapi tidak bisa dijamakkan ya. Jadi tidak ada bentuk jamak dari kata umru'un atau imro'atun, itu al-mar'u ya, ini tidak bisa dibentuk dalam bentuk jamak ya. Wallahu a'lam, itu babnya adalah bab ilmu sharaf ya. Baik ya, Bapak Ibu semua, ini membicarakan tentang sihir ya. Di antara sihir itu ada yang berbentuk di mana ia bisa memisahkan hubungan suami dengan istrinya, membuat mereka itu bercerai ya, bercerai. Nah, dengan ayat inilah maka jumhur ulama menyebutkan bahwa sihir itu bukan hanya sebuah tipuan mata ya, tetapi juga bekerja dalam arti yang sesungguhnya ya, sehingga membuat seseorang itu menjadi bercerai ya. Bukan hanya seseorang itu kemudian diberikan sebuah gambaran tentang pasangan hidupnya yang buruk rupa ya, atau yang lain-lain, tetapi benar-benar dengan sihir itu seorang suami bisa bercerai dengan istrinya ya. Jadi hadirin rahimakumullah, para ulama itu berbeda pendapat tentang sihir. Apakah sihir itu bisa bekerja dalam arti yang sesungguhnya, atau sihir itu hanya sebuah apa hanya berbentuk imajinasi gitu. Ada yang mengatakan bahwa Sihir itu hanya berbentuk imajinasi, jadi membuat seseorang itu bisa menghayalkan sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Ya, apakah ada dalilnya? Ada dalilnya, karena ketika Nabi Musa alaihissalam itu akan terjadi, ya apa, adu kekuatan dengan tukang-tukang sihir itu, ya, ya ketika tukang sihir itu disuruh apa untuk melemparkan tambang-tambangnya itu, ya kan ayatnya mengatakan yukhayyalu annaha hayyatun tas'a, yukhayyal itu dalam pandangan apa dibuat dalam pandangan Musa itu seolah-olah tambang-tambang itu merupakan ular-ular yang berjalan, jadi yukhayyal, jadi bukan dalam arti bahwa tambang itu berubah menjadi ular itu. Dalam ayat lain mereka saharu ayunan nas wastarhabuhum, mereka itu mensihir mata-mata manusia dan membuat mereka memiliki rasa takut itu. Nah, jadi ini adalah ayat yang menunjukkan bahwa sihir itu hanya berbentuk tipuan mata itu, tapi tidak merubah ya status tambang itu menjadi ular ya. Tetap tambang ya, tetapi kemudian ya pandangan manusia itu dibuat seolah-olah ia adalah ular yang berjalan ya. Itulah yang membuat ketika ular-ular itu ya itu kemudian dimakan oleh ularnya Nabi Musa alaihissalam, mereka kemudian bersujud dan mereka yakin betul bahwa apa yang dilakukan oleh Musa alaihissalam itu bukan sihir gitu. Karena kalau sihir ya itu tidak akan memakan gitu, tidak akan memakan. Nah, jadi ini adalah dalil yang menyebutkan bahwa sihir itu hanya berbentuk tipuan indrawi. Ya, tipuan indrawi. Itulah yang kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, ya, ini adalah tentang kasus ketika Rasulullah itu disihir. Ya, disihir. Jadi ketika Rasul itu kena sihir, ya, apa yang kemudian dirasakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seolah-olah Rasul melakukan sesuatu dengan istri-istrinya, padahal ia tidak melakukannya. Jadi ini ada semacam apa tipuan rasa gitu kan, dan pandangan. Jadi seolah-olah Rasul melakukan sesuatu dengan istri, padahal dia tidak melakukannya. Ya. Dan ini adalah hadisnya hadis Bukhari, hadis Sahih Bukhari. Ya. Dan karena itu maka ketika itu ada dua malaikat yang datang, ya, kemudian salah seorang di antara mereka itu duduk di kepalanya dan lain duduk di bagian badan yang lain. Ini terjadi dialog antara dua malaikat itu. Ya. Satu malaikat mengatakan, ini orang ini kenapa? Gitu. Yang lain mengatakan dia kena ini, kena sihir. Ya. Sihir dalam bentuk apa? Sihir dalam bentuk buhul, ya, sihir yang dibungkus itu kan, yang dilakukan oleh siapa? Oleh Labid bin Aksom. Jadi Labid bin Aksom ini adalah seorang Yahudi. Ya, ini yang kemudian menyihir Rasulullah SAW sehingga Rasul merasakan atau seolah-olah melihat sesuatu, ia melakukan sesuatu dengan istrinya padahal dia tidak melakukannya. Padahal beliau tidak melakukannya. Ya. Apa ketika ditanya, buhul itu disimpan di mana? Buhul itu disimpan di sumur Darwan. Jadi ini sebuah sumur yang apa mungkin Rasulullah SAW mengambil air dari situ sehingga kemudian memang ditunjukkan kepada Rasul sumur yang biasa Rasulullah ngambil air, kemudian apa dia menyimpan buhulnya itu di dalam sumur itu. Ya. Karena itu maka ketika Rasulullah SAW kemudian sembuh dari sihir itu karena Allah menurunkan surat Al-Mu'awwidzatain dan ia baca dan membuat Rasulullah SAW sembuh dari sihir yang telah dilakukan oleh Labid bin Aksom itu, ya, terjadi dialog dengan Aisyah dan Aisyah kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, gitu, kenapa engkau tidak mengambil buhul itu? Nabi SAW kemudian mengatakan tidak, karena saya sudah sembuh, ya, dan saya tidak mau bencana itu akan menimpa orang lain. Itulah yang kemudian sumber darwan itu ditutup, diuruk oleh Rasulullah SAW sehingga ya tidak lagi kemudian berbentuk menjadi sumur. Nah, jadi dalam hadis yang sahih itu ya justru ada dua hal yang digambarkan. Yang pertama adalah bahwa sihir itu membuat Rasul ya seolah-olah melakukan sesuatu dengan istri-istrinya padahal dia tidak. Tetapi ya Rasul kemudian menyebut alhamdulillah saya sudah sembuh dan saya tidak mau ada orang yang mendapatkan ya keburukannya itu. Nah, jadi ada dimensi lain dari sihir, bentuk lain dari sihir adalah bahwa sihir itu membuat ya kemadaratan ini real, benar-benar bisa terjadi atau terjadi dalam diri orang yang terkena sihir itu. Dan itulah yang kemudian membuat ya dalil dari mayoritas ulama itu sangat kuat. Karena itu maka ya kita diperintah oleh Allah untuk berlindung dari kejahatan sihir. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, jadi justru kalau misalnya hanya sekedar tipuan indrawi ini tidak akan seheboh itu. Ya. Tidak akan seheboh itu, tetapi justru karena ya ini akan berdampak buruk terhadap kehidupan seseorang, maka kemudian Allah menurunkan surat Al-Mu'awwidzatain ini dalam rangka Allah menjaga kita supaya kita terhindar dari kejahatan-kejahatan berbentuk sihir itu. Nah, jadi itu banyak hadis atau banyak ayat ya yang menunjukkan bahwa sihir itu merupakan sesuatu yang itu benar-benar membuat ya seseorang itu mendapatkan keburukan dari sihirnya itu. Nah, jadi di antara dalil mayoritas ulama, jumhur ulama yang menyebutkan bahwa sihir itu benar-benar berbuat ya mencederai ya manusia adalah fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Ya. Akan membuat hubungan suami istri menjadi pecah, terjadi perceraian ya. Karena itu maka sangat atau harus sangat berhati-hati ya ketika kita kemudian ada asumsi-asumsi, ada bisikan-bisikan tentang sesuatu yang buruk yang membuat kemudian suami curiga dengan istrinya, istri curiga dengan suaminya. Ini jangan-jangan memang ini adalah pekerjaan setan ini. Sekali lagi bahwa ayat ini Harut dan Marut ini ya menjelaskan tentang sesuatu yang ketika itu sedang menjadi fenomena ya, sedang menjadi gejala sosial ya. Di antara gejala sosial yang dilakukan atau yang kemudian terjadi dengan sihir ini adalah sihir ketika itu memang biasa dipergunakan untuk memisahkan hubungan suami istri ya. Harut dan Marut kemudian menjelaskan tentang persoalan itu ya, dan beliau kemudian menyebutkan bahwa ya ini merupakan perbuatan setan. Karena itu maka ini juga hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah bahwa setan yang dimaksud dengan setan di sini adalah iblis ya. Karena iblis itu jadi setan itu punya hierarki ya. Punya hierarki. Ada yang disebut dengan iblis. Iblis itu adalah biangnya. Ya, yang paling atas, yang paling memiliki otoritas itu. Nah, bawahannya itu ada setan. Jadi setan itu adalah pion-pionnya itu. Siapa penguasanya? Penguasanya adalah iblis itu. Di antara mereka ada yang disebut dengan ifrit itu. Ifrit. Jadi ada iblis, ada ifrit itu, ada jin itu. Nah, kenapa jin? Iblis dan setan itu bangsanya adalah jin, rasnya jin. Itu. Meskipun di antara setan juga ada minal jin nanti wanas, tetapi dari kalangan tapi beda gitu kan. Kita sudah membahas tentang persoalan bagaimana menyikapi setan dari manusia dan bagaimana menyikapi setan dari kalangan jin. Beda penyikapannya. Jadi qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq dan a'udzu billahi minasyaitonir rajim itu adalah ketika berhadapan dengan setan dari kalangan jin gitu. Bagaimana menyikapi setan dari kalangan manusia itu lain cerita gitu. Itu penyikapannya berbeda. Nah, karena itu maka ada jin, bangsa jin. Di antara jin itu ada iblis, ada setan, ada yang disebut dengan ifrit. Kenapa disebut dengan ifrit? Ifrit itu adalah golongan jin yang memiliki kekuatan besar. Kekuatan besar gitu. Itulah yang pernah saya sampaikan bahwa ketika David Copperfield itu menghilangkan Menara Eiffel itu ternyata menggunakan jasa 5 ifrit. Itu yang dipakai adalah ifrit. Kekuatannya sangat besar. Nah, setan sekali lagi pion gitu kan. Kepalanya, bosnya adalah iblis. Nah, aras singgasana iblis itu ada di atas air. Ya. Jangan kemudian berpikir loh kan setan itu terbuat dari air itu kan, kalau di atas air oh itu kan persoalan gaib ya, kita tidak bisa berkata apa-apa gitu kan, karena pengetahuan kita tentang perkara yang gaib ini hanya bisa didapat lewat Al-Quran atau hadis, itu sam'i ya, berbentuk sam'i, pendengaran saja. Kita tidak bisa melakukan rasionalisasi. Kenapa tidak bisa melakukan rasionalisasi? Karena di luar ya akses indrawi kita, padahal yang rasional adalah apa yang bisa kita indra gitu. Yang tidak atau yang di luar ya apa akses indrawi itu tidak masuk dalam kategori rasional gitu. Karena itu maka perkara tentang gaib ini adalah bukan perkara akal tetapi perkara dalil gitu kan. Biarkan saja dalil yang bekerja gitu. Kita tidak harus, karena kalaupun misalnya kita masuk di situ, di luar situ, itu tidak akan bisa menghasilkan apa-apa gitu. Nah, jadi iblis itu arasnya, singgasananya di atas air ya. Dia kemudian mengutus pion-pionnya ya untuk menggoda manusia, dan setelah mereka itu bekerja, mereka kemudian datang kembali untuk memberikan laporannya kepada iblis itu tentang apa yang sudah diperbuatnya ya. Sebagian dari iblis, sebagian dari setan itu kemudian memberikan laporan bahwa ia terus menggoda seseorang dan ia tidak ditinggalkan kecuali setelah ia mengatakan kalimat-kalimat yang munkar ya, sampai dia mengatakan yaqulu kadza wa kadza, maksudnya adalah tentu saja kalimat-kalimat yang bertentangan dengan ya nilai-nilai kebaikan ya di dalam agama ini. Tetapi kemampuan dia untuk menggoda orang sampai mengatakan kalimat-kalimat yang buruk itu tidak diapresiasi oleh iblis. Kamu tidak berbuat apa-apa. Tetapi ketika ada setan yang datang memberikan laporan bahwa ia terus menggoda seseorang sampai dia cerai dengan istrinya, nah dia mengatakan itu apa ni'ma anta, sebaik-baiknya setan adalah kamu ini. Jadi ini luar biasa gitu, apresiasinya luar biasa, dan karena itu maka setan yang berhasil memisahkan antara suami dengan istrinya, istri dengan suaminya, ini benar-benar menjadi setan yang memiliki kedekatan sedemikian rupa dengan iblisnya itu gitu. Nah, jadi ini menunjukkan betapa bahwa memisahkan antara suami dengan istri ini menjadi pekerjaan yang ya apa dalam tanda petik sangat mulia untuk kaum iblis itu. Jadi ini pekerjaan atau prestasi besar dari setan adalah di mana mereka mampu memisahkan suami dengan istrinya itu. Nah, apa yang bisa membuat suami istri ini menjadi pecah adalah ma yukhayyalu ila ar-raji awil mar'ati minal akhir min su'i mandharin. Ya. Kelihatannya buruk banget itu kan. tidak ada lagi cakep-cakepnya, tidak lagi cantik-cantiknya gitu. Nah, ini ternyata luar biasa gitu. Orang yang kena sihir di antaranya ini kemudian selalu atau setiap hari meminta cerai dari suaminya itu, kenapa? Ketika ditanya, saya melihat dia buruk banget gitu. Tapi ketika dia berhasil diruqyah kembali, gitu, dia normal. Tapi ketika soalnya saya pernah gitu, meskipun saya tidak punya profesi sebagai ada orang suami istri, istrinya kena sihir, kemudian saya diminta ikut meruqyah, ya ikut ruqyah. Ketika apa sudah normal, kenapa sih gitu? Kok kelihatannya apa benci banget dengan suami itu? Dia bilang, saya lihatnya itu jelek banget, jelek banget. Nah, ini pekerjaan sihir ini. Ini pekerjaan sihir. Membuat seorang istri melihat suaminya, mungkin juga suami melihat istrinya itu dalam keadaan sangat buruk rupa. Ini min su'i manzar au khuluqin, atau memang akhlaknya buruk gitu. Mungkin dia memang tidak melakukan, tetapi kemudian dibuat sebuah ya imajinasi bahwa ya, pasangan hidupnya memang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak selayaknya diperbuat, padahal dia tidak melakukannya gitu. Nah, jadi ini adalah sebab-sebab yang membuat ya, apa suami istri menjadi apa menjadi pisah ya. Baik ya, jadi ini yang kemudian sihir itu diantaranya berbentuk ya, bisa memisahkan suami dengan istrinya. Demikian juga diantara sihir juga bisa membuat ya seseorang mencintai yang lain, ya, mencintai yang lain, sehingga karena itu seringkali disebut dengan guna-guna, kena guna-guna gitu. Sama juga itu juga pelet gitu. Nah, ini juga bagian dari sihir gitu. Karena itu maka sering kemudian orang mengatakan kalau seseorang itu menikah memiliki ketertarikan dengan pihak lain itu disebabkan karena guna-guna, ini seringkali kemudian juga tidak lama gitu. Kenapa? Karena penyebabnya adalah sesuatu yang bersifat eksternal gitu. Baik ya, itu yang pertama ya. Yang kedua, qada'ullahu fauqa kulli syai'in, takdir Allah itu di atas segala sesuatu. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah, wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa biidznillah, mereka itu tidak memadaratkan dengan sihir itu seorang pun kecuali atas izin Allah ya. Qala Sufyan ats-Tsauri, illa biqada'illah, kecuali dengan takdir Allah. Wa qala Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa biidznillah, qala na'am ya, man syaa'allahu sallatahum alaihi, siapa yang dikehendaki Allah maka sihir itu bekerja untuknya, mencederainya. Wa man lam yasha'illahu lam yusallat, tetapi siapa yang tidak dikehendaki oleh Allah ya dicoba dengan sihir sedahsyat apapun, dia tidak akan mempan ya. Wala yastati'una dharra ahadin illa bi'idnillah, mereka tukang sihir itu tidak bisa mencederai seseorang kecuali atas izin Allah. Kama qala Allah ta'ala, sebagaimana Allah berfirman. Wa qawlu ta'ala, wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum, mereka itu belajar sesuatu yang mencederai tetapi tidak mendatangkan manfaat. Ayadhurruhum fi dinihim, artinya mencederai agama mereka, walaisa lahu naf'un, dan tidak ada manfaat, yuwazi dararahu, yang sebanding dengan kemadaratan yang ditimbulkannya. Walaqad 'alimu man ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq, mereka itu tahu ya bahwa apa yang dibelinya itu akan membuatnya tidak mendapatkan bagian apa-apa kelak di negeri akhirat. Ayat wala pada alimal yahudu, artinya orang-orang Yahudi tahu, alladzina istabdalu bisihri min mutaba'atir rasuli sallallahu alaihi wasallam, bahwa Orang-orang Yahudi yang bekerja mengikuti kegiatan sihir dan menjadi alternatif dari keharusan dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liman fa'ala fi'lahum dzalik, dan termasuk orang-orang yang melakukan ini, annahu ma lahu fil akhirati min khalaq, bahwa dengan ya berpraktek sihir itu akan membuat dia tidak memiliki bagian apa-apa kelak di negeri akhirat. Dalam arti dia tidak akan mendapatkan kebaikan apa-apa kelak di negeri akhirat. Qala Ibnu Abbas wa Mujahid as-Sadi, ya Ibnu Abbas, Mujahid dan Sadi mengatakan min nasib, min khalaq itu artinya min nasib, bagian kelak di akhirat, ya. Ini hadirin rahimakumullah, ini ada beberapa hal, ya. Ada beberapa hal yang dibahas dalam paragraf ini. Yang pertama adalah penggalan ayat wa ma hum bidharrina bi min ahadin illa bi idznillah, ya. Bahwa dengan sihir itu mereka tidak mencederai pihak lain kecuali atas izin Allah. Apa maksudnya atas izin Allah? Atas takdir Allah, kepastian Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, ini persoalan yang cukup penting, ya, cukup penting. Dari sisi apakah sesuatu yang buruk itu berasal dari Allah atau tidak berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Mu'tazilah mengatakan bahwa yang buruk itu tidak berasal dari Allah. Karena mustahil Allah yang Maha Luhur, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Suci menciptakan sesuatu yang buruk. Itu menciptakan sesuatu. Jadi dari mana keburukan itu terjadi? Keburukan terjadi semata-mata karena perbuatan ulah tangan manusia. Tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini kan logika yang mirip, ya. Dulu ada yang disebut dengan agama Zoroaster Majusi. Mereka kemudian memiliki satu persepsi Tuhan itu ada dua. Tuhan cahaya, Tuhan kegelapan. Ya. Kebaikan itu semuanya dari Tuhan cahaya. Tetapi keburukan semuanya berasal dari Tuhan kegelapan. Kenapa? Karena mereka melakukan tanzih. Tidak mungkin Tuhan yang Maha Baik itu melakukan sesuatu yang buruk, gitu. Nah, jadi sebenarnya sihir yang dilakukan atau kemadaratan sihir yang dilakukan oleh tukang sihir itu, gitu kan, apakah lepas dari kontrol Allah atau tetap berada pada kontrol Allah? Kalau kita mengatakan bahwa ia berada di luar kontrol Allah, maka berarti Allah tidak kuasa mengontrol adanya bentuk-bentuk keburukan yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Kalau begitu berarti Allah tidak maha kuasa karena ada sesuatu yang di luar kontrol Allah, gitu. Karena itu maka ahlu sunnah wal jamaah sepakat bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di dalam hidup ini kecuali atas izin Allah. Kecuali atas izin Allah, gitu. Nah, tetapi apakah setiap yang ya atas izin Allah itu merupakan kebaikan? Tidak. Tidak setiap atas izin Allah merupakan kebaikan. Dan karena itu maka tidak setiap yang dikehendaki oleh Allah itu pasti terjadi. Coba, Allah menghendaki, apakah Allah menghendaki seluruh umat manusia ini untuk beriman? Menghendaki, Allah menghendaki. Tapi apakah kehendak Allah ini terjadi? Disinilah Allah berkehendak, tetapi Allah menyerahkan, mendelegasikan pilihan itu pada manusia. Manusia yang pada akhirnya kemudian memutuskan beriman, tidak beriman. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Itu kehendak Allah ini di dalam hal ini, di dalam kehendak agama ini tidak dipaksakan. Karena ketika ia memaksakan seseorang menjadi baik, apakah dia berhak untuk mendapatkan pahala kebaikan? Namanya juga dipaksa. Tidak berhak. Ketika Allah menghendaki atau ketika Allah memaksa seorang untuk kufur, apakah dia berhak mendapatkan siksa atas kekufuran yang dipaksanya itu? Tidak. Karena itu maka ketaatan, ya, kemaksiatan. Iman kufur ini bukan atas paksaan, tetapi semata-mata Allah menghendaki iman dan taat. Allah tidak menghendaki ya kufur dan maksiat. Semuanya itu kemudian diserahkan, didelegasikan pilihan itu kepada manusia. Orang memilih iman dan taat, maka berarti dia berhak untuk mendapatkan pahala. Orang memilih kufur dan maksiat, berarti dia berhak untuk mendapatkan siksa, semata-mata karena pilihan dan keputusannya sendiri. Gitu kan. Nah, bab apa kemadaratan yang disebabkan oleh sihir itu juga adalah bagian dari fitnah. Ya, Allah mencoba. Peluang-peluang untuk berbuat buruk itu ada. Tetapi Allah menjelaskan bahwa sihir itu adalah kufur, dosa besar. Dijelaskan, Harut dan Marut menjelaskan tentang status kemaksiatan kufur atau kemaksiatan sihir sebagai dosa besar itu. Nah, pada akhirnya kemudian ya, yang A disebabkan karena sihir ini akan berdampak pada B, gitu kan. Nah, ini memang atas izin Allah, tetapi orang memilih itu, ini benar-benar merupakan fitnah. Ya, siapa yang melakukan itu memang sudah disediakan hubungan sebab dan akibatnya itu ada, ya. Tetapi semua itu adalah pilihan manusia. Jika orang melakukan itu, maka berarti dia telah melakukan satu dosa yang besar, ya. Tetapi pada akhirnya tidak ada yang berlaku apapun di dalam hidup ini kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada akhirnya adalah atas izin Allah, gitu kan. Mirip dengan ya apa seorang ayah ketika anaknya itu ngeyel ingin melakukan sesuatu padahal itu sudah dibilangin gitu. Jangan, kamu jangan melakukan itu. Itu dia masih ngeyel, pada akhirnya ya udah terserah kamu aja deh gitu. Nah, itu yang disebut dengan istidraj. Itu istidraj, izin tetapi bukan sesuatu yang diridhoi. Itu yang disebut dengan istidraj. Kenapa? Dijor. Ya jor lah, aneh gitu. Nah, model gitu gitu. Nah, ini yang kemudian tetapi pada akhirnya atau secara umum tetap ia adalah ada di bawah kontrol Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka terkadang ada sihir yang mempan, terkadang ada sihir yang tidak mempan. Itu kan. Karena itu maka Allah kemudian memberikan triknya, ya. Ada ayat-ayat, surat-surat yang bisa menjaga kita dari sihir, gitu kan. Ya, membaca ayat kursi, membaca al-mu'awwidzatain, membaca awal dari surat apa? Surat al-Baqarah, ayat kursi, akhir al-Baqarah, al-mu'awwidzatain dan semuanya dan siapa dan sejenisnya, ini adalah ayat-ayat yang kemudian diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya agar kita terhindar dari ya apa pengaruh-pengaruh buruk ya, yang datang dari perbuatan sihir itu gitu. Jadi intinya adalah mereka tidak bisa mencederai seseorang kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, yang kedua adalah wa ya'lamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka itu belajar sihir itu sesuatu yang hanya akan mencederai, memadaratkan tetapi tidak memberikan manfaat. Ya. Hadirin rahimakumullah. Ya. Betapa banyak orang yang melakukan profesi ini dengan dalih dia ingin mendapatkan kekayaan. Mungkin ya banyak orang yang mengambil keuntungan duniawi dari kekayaan ini. Ya. Tetapi seandainya mereka ya bisa memberikan kesugihan ya dengan sihir mereka itu, ya. Mereka padahal mereka mencari kehidupan duniawi, kenapa dia yang tidak kemudian menjalankan itu kan apa yang diajarkannya untuk mencari keuntungan semakin besar itu. Nah, ini sesungguhnya adalah hal yang sangat ironi yang kemudian membuat kita harus sangat kritis melihat sebuah profesi, ya. Mirip dengan saya ingat dulu itu ketika masih ada SDSB gitu kan, ini ada yang ngajarkan buntut itu, mengajarkan buntut. Orang kemudian berkeliling ingin belajar buntut. Saya pikir, lah dia kenapa mengajarkan cara nyari buntut itu? Kalau benar, sudah pasang aja sendiri gitu. Tidak harus kemudian dia mendapatkan uang dari apa yang dia ajarkan kepada orang lain. Ini kan menurut saya gak logis gitu. Sama juga dengan sihir gitu. Nah ini, karena itu wa ta'allamuna ma yadhurruhum. Mereka itu belajar sesuatu yang mencederai dan tidak mendapatkan manfaat sesuatu pun dari ya. Para ulama menyebutkan bahwa wala yanfa'uhum maksudnya adalah di negeri akhirat, ya. Iya, apalagi di negeri akhirat, ya. Di dunia saja tidak bermanfaat, ya. Apalagi kelak di negeri akhirat. Walaqad 'alimu lamman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq. Orang-orang Yahudi itu tahu, ya. Ini kan persoalannya adalah, ya, mereka dihadapkan antara pilihan-pilihan. Mengikuti Rasul, ya, itu kan yang disuruh. Mereka itu harus mengikuti Rasul. Tetapi karena kedengkian-kedengkian mereka terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka kemudian berpindah dari pilihan mengikuti Rasul itu menjadi pilihan untuk mengikuti sihir. Ya. Apakah mereka itu sadar bahwa ini adalah pilihan yang buruk? Sadar. Karena mereka mengetahui Rasulullah itu seperti pengetahuan mereka tentang anak-anak mereka sendiri, ya. Jadi betapa mereka sadar Rasul itu benar dan membawa agama yang benar, ya. Tetapi ketika kemudian mereka tidak mengikutinya dan kemudian beralih profesi justru ya menjadi para tukang sihir, ini mereka sadar betul bahwa mereka itu di akhirat tidak akan mendapatkan bagian apa-apa. Malahum au malahu fil akhirati min khalaq. Baik, ya itu apa sampai di situ. Wa qawlu ta'ala wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Ya, dan seburuk-buruknya apa yang mereka beli untuk dirinya itu adalah pekerjaan sihir jika mereka itu tahu. Walau annahum amanu wattaqu law mathubatu min 'indillahi khairul law kanu ya'lamun. Seandainya mereka itu beriman, bertakwa, itu pasti mereka itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah dengan pahala yang baik jika mereka itu mengetahui. Yaqulu ta'ala, Allah berfirman, wala bi'sa, dan seburuk-buruknya. Al-badilu mastabdalu bihi minas sihri iwadan minal imani wa mutaba'atir rasuli. Ya. Seburuk-buruknya, kenapa disebut seburuk-buruknya? Karena mereka berprofesi atau memilih sihir sebagai pengganti dari iman dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau kana lahum ilmun bima wa'adu bihi. Andai saja mereka itu punya pengetahuan tentang apa menjadi perkara yang dinasehatkan untuk mereka itu. Walau annahum amanu wattaqau lamathubatu min indillahi khairun. Sampai di situ dulu ya. Karena walau annahum amanu wattaqau itu apa menjadi ayat berikutnya. Nah, di sini walabi sama syarobi anfusahum laukanu ya'lamun. Ya. Seburuk-buruknya apa yang mereka beli untuk dirinya jika mereka itu tahu. Jika mereka tahu, ini kan kata-kata yang mengindikasikan bahwa mereka itu tidak tahu. Jadi seandainya tahu, maka apa yang mereka perbuat itu adalah merupakan perbuatan yang seburuk-buruknya. Padahal sebelumnya Allah menyebutkan walaqad 'alimu. Sungguh mereka itu sudah tahu laman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq, bahwa apa yang mereka beli dalam arti profesi yang mereka jalani itu akan membuat mereka tidak mendapatkan apa-apa kelak di negeri akhirat. Jadi ini ada dua ayat yang atau dua kalimat yang seolah-olah mengindikasikan adanya kontradiksi di dalam diri mereka itu. Yang pertama, mereka itu sungguh mereka tahu, ya. Yang kedua, ya, jika mereka tahu bahwa itu adalah merupakan perbuatan yang seburuk-buruknya. Jadi gimana ini, gitu kan? Nah, para ulama ahli tafsir di sini mengatakan bahwa apakah mereka tahu? Mereka tahu. Tetapi ketika pengetahuan tentang kebaikan tidak membuat mereka melakukannya, pengetahuan tentang keburukan tidak membuat seseorang itu meninggalkannya, maka pengetahuan itu sama dengan ketidaktahuan. Gitu. Coba, apa manfaatnya? Bahwa kita banyak tahu, tetapi perilakunya buruk. Gitu. Pengetahuannya kan hanya ada di dalam otaknya, kepalanya. Itu kan. Yang akan membuat dia diketahui oleh orang bahwa ya dia itu mengetahui, ya imma dia menyampaikan pengetahuan itu atau mengamalkan pengetahuan itu. Ketika pengetahuan itu ada di dalam dirinya, dia tidak menyampaikannya sebagai bentuk ta'lim, ya pembelajaran untuk orang lain, tidak juga mengamalkannya, lantas apa yang membuat kemudian penilaian bahwa dia itu tahu? Tidak ada indikator yang menunjukkan bahwa dia tahu. Itu satu, ya. Yang kedua, manfaat dari ilmu, dan ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua, adalah untuk amal. Karena itu maka ketika amal itu absen dalam hidup kita, ya, meskipun seseorang itu mengetahui banyak tentang nilai-nilai kebaikan, maka sesungguhnya ia sama dengan tidak tahu. Karena itu, maka yang disebut dengan orang yang alim itu adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Ya, kan biasanya kita menyebut alim itu adalah orang yang banyak tahu, banyak ilmu. Gitu kan. Apakah hanya itu? Tidak, tidak hanya itu. Harus ada ya indikator yang lain bahwa orang alim itu adalah selain dia banyak ilmunya, tetapi juga amalnya bagus. Gitu kan. Dan ini yang kemudian menjadi problem di dalam kehidupan umat sekarang ini. Betapa banyak orang yang ilmunya luar biasa tetapi perilakunya amat sangat buruk. Ya. Lebih dari itu adalah betapa banyak orang yang ilmunya luar biasa tetapi pemihakannya terhadap keburukan justru itu problem. Itu kan. Karena itu maka kita gitu kan yang dekat dengan Al-Qur'an atau yang selalu mengkaji Al-Qur'an ini harus sadar betul bahwa yang disebut dengan alim adalah orang berilmu dan beramal soleh. Gitu kan. Orang Yahudi dulu ya mereka memiliki pengetahuan yang luar biasa. Ya. Bahkan mereka sadar betul tentang profesi yang digelutinya itu akan membuat mereka itu tidak mendapatkan bagian apa-apa di akhirat. Tetapi demi kebenciannya terhadap Rasulullah, mereka rela untuk tidak mendapatkan bagian apa-apa. Nah, ini kan problem gitu kan. Mestinya ketika mereka sadar bahwa itu akan membuat mereka tidak dapat apa-apa di akhirat, ngapain kemudian harus diikuti? Ngapain kemudian harus membenci dan memusuhi Rasulullah? Padahal justru dari situlah mereka akan mendapatkan banyak hal kelak di negeri akhirat. Itu. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, ini pelajaran paling penting bagi kita adalah betapa ilmu dan amal itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya, dulu ketika di pondok itu kan sering dikatakan bahwa ya al ilmu bila amalin kasajarin bila kamar. Itu ilmu tanpa amal itu seperti ya pohon yang tidak berbuah. Itu saya pernah itu ketika wawancara untuk mendapatkan satu beasiswa, itu ditanya tentang itu ya. Saya katakan justru orang yang berilmu tidak beramal, beramal itu lebih dahsyat, lebih buruk daripada sekedar pohon yang tidak berbuah. Karena pohon yang tidak berbuah itu memang ada pohon yang ditanam tidak berbuah. Kan gitu kan? Sengaja ditanam untuk mendapatkan kayunya. Manfaat kayunya itu kan. Itu sama dengan manfaat buah dari pohon yang berbuah gitu. Tetapi orang yang berilmu tidak beramal itu memang tidak menghasilkan apa-apa. Justru dia semakin jauh dari Allah. Orang yang semakin berilmu tetapi ilmunya tidak membuat dia semakin dekat dengan Allah, maka dia akan semakin banyak mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Jadi itu, walau annahum amanu wattaqu lama thubatu min indillahi khairul law kanu ya'lamun. Ya. Walau annahum amanu, seandainya mereka itu beriman wattaqu dan bertakwa, lama thubatu min indillahi khairun, sungguh pahala di sisi Allah itu khair, merupakan kebaikan. Walau annahum amanu billahi wa rusulihi, seandainya mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, wattaqau al-mahariman, dan mereka menjauhi perkara-perkara yang diharamkan, lakana mathubatullahi ala dhalika khairan, sungguh atau pastilah ya balasan dari Allah atas perbuatan itu merupakan kebaikan bagi mereka, khairan lahum mimmastakharu li anfusin, dibanding dengan apa yang mereka pilih untuk dirinya ya, waradau bihi, dan mereka ridho untuknya ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa qala alladhina utul ilma, dan orang yang berilmu atau diberikan ilmu berkata, wailakum, celakalah kalian, thawabullahi khairun, sungguh pahala di sisi Allah itu lebih baik, liman amana, bagi orang yang beriman, wa amila solihan, dan beramal soleh, wala yulakoha illa sabirun, dan hal itu tidak akan didapat kecuali oleh orang-orang yang bersabar. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, ya, ini adalah pesan ya apa yang kemudian mengomentari ayat dari mulai walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinatin seterusnya, dan kemudian wattaba'u ma tatlus syayatin 'ala mulki Sulaiman. Ya, ini kemudian pesannya adalah walau annahum amanu wattaqau lama thubatu min indillahi khairun law kanu ya'lamun, seandainya ya mereka itu beriman dan bertakwa, maka sungguh pahala di sisi Allah itu jauh lebih baik jika mereka itu tahu. Hadirin rahimakumullah, ya sebenarnya setiap orang itu tahu bahwa iman kepada Allah, takwa ya, ini akan mendatangkan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini setelah atau dalam rangka mengomentari tentang keburukan-keburukan sihir ya, ini menjadi sangat ya mengena ya, karena ketika orang tahu tentang satu keburukan kemudian diberikan pesan kebaikan, maka mudah-mudahan pesan kebaikan ini menjadi sesuatu yang apa melekat di dalam pemahaman dan kesadaran kita, dan mudah-mudahan ia mempengaruhi perilaku kita, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan membuat kita mampu ya meningkatkan, memberdayakan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah ya, itu melengkapi ya pembahasan ayat 101 hingga 103 ya. Waktunya sudah 6.30. Kalau ada yang perlu didiskusikan ya, saya kira cukup apa kita diskusi saja, kalau misalnya ada yang didiskusikan, kalau tidak ya kita sampai jam 7 akan meneruskan pembahasan di ayat-ayat berikutnya. Ya. Kalau ada yang perlu didiskusikan dari ya silakan Pak. Ya, maaf. Ada yang dari saya kecil ada yang mengganggu dalam saya ya. Saya lihat dari kalangan yang ahli reapok gitu, ada beberapa hal. Ketika itu bukan dalam bentuk biologi ya, dia pakai medianya garam. Itu yang saya belum ketemu di awal. Ada apa dengan garam sih gitu? Termasuk karena punya abi, kalau itu tuh gak pernah itu. Ya saya katakan tata caranya gitu ya. Dia begitu masuk ke rumah orang yang kesurupan, dia nggak bicara, dia langsung tempel. Itu teriak, langsung teriak sampai berbau hangus gitu. Kemudian nggak. Dan sejak saat itu orang itu nggak pernah kesurupan lagi. Begitu saya tanya, kita saya dapat, saya tanya itu apa? Nggak, insya Allah dia nggak akan kesurupan lagi. Di badannya udah ada tanda bekas ada yang memakan. Anak punya abah tuh ngomong gitu. insya Allah dia tidak akan pernah kesurupan. Itu begituan, jangan juga diajak bicara gitu. Jangan juga dia keluar, keluar, tidak usah. Nah satu, karena simpulnya dia harus punya kemampuan real talk yang punya, ya, untuk sampai ke tahap gitu. Yang kedua, yang jadi pertanyaan saya itu media karang itu apa? Saya baca di kitab-kitab memang rata-rata garas. Barangkali Ustaz tahu gitu. Ada apa sih dengan garam itu? Kitab-kitab itu juga garam Ustaz, medianya. Kenapa itu Ustaz? Ada yang tahu nggak? Itu soalnya aneh biasa, nggak boleh. Berikut kalau menambahi ada yang paling mulia gitu. Jangan pakai dada ngomong. Apa aneh kalau ngomong gitu? Eksekusi. Dan yang saya, salah satu kaifiatnya ya, yang saya, cuma karena anda masih SMP, jadi gitu. Lu jangan nanti mulai masuk dari rumah dia ke surga. Salah satunya. Jangan ngedip. Jangan ngedip. Mulai dari masuk ke rumah itu. Nah ini kan di luar kelaziman gitu ya. Ada hal yang biasanya kita anggap sepele saja, rupanya itu menjadi kaifiat dari kaifiat itu sendiri. Nah yang saya dari kecil sampai sekarang tuh saya tahu, ada apa dengan garam gitu? Allah ya apa kalau begini gitu, ya? Apa garam? Termasuk salah satunya kan apabila kita rumah hanya suruh baca Al-Quran sampai selesai kan? Nah terus saya tawarin garam kan? Kalau nggak salah begitu. Nah itu ada apa dengan garam gitu? ini bukan bicara perutunan. sampai segitu itunya gitu, populernya media garam gitu. Ya termasuk kata ular gitu ya. Itu yang kedua, karena pernah diajukan bahwa ayat ini juga diberi nasihat ya untuk menolak itu. Termasuk yang saya dikaifiatkan gitu, diwasiatkan. Wirden, ini untuk melawan itu. Kalau modal kita kan memang guru kan dikasih ilmunya dikit, insya Allah barakah. Kalau kita takzim kan nanti. Salah satunya ini yang pernah diwasiatkan. Cuma memang sampai sekarang saya nggak ketemu jawabannya. Gitu. Barangkali sahabat-sahabat yang tahu. Ya, jadi bahwa ayat ini termasuk kategori ayat ruqyah, gitu. Karena itu kan ayat-ayat ruqyah itu kan semua yang berhubungan dengan soal ancaman terhadap sihir, terhadap setan, terhadap pihak-pihak yang tidak beriman. Nah ini yang kemudian ancaman tentang neraka ya bagi yang tidak beriman. Nah ini termasuk yang dibaca ketika meruqyah ya. Dan karena itu maka betul bahwa ayat ini adalah termasuk bagian dari wiqayah ya, dari penjagaan seseorang dari kemungkinan terjadinya sihir atau ketika seseorang itu kemudian diruqyah untuk mengeluarkan jin yang ada di dalam dirinya, ditakut-takuti dengan kekufuran gitu kan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melakukan profesi sihir, demikian juga bagi orang atau jin yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Hanya itu persoalan yang tadi yang garam itu yang saya belum bisa jawabannya. Gitu. Saya jadi teringat. Iya. Bukan nauzubillah, bukan mau maksudnya mau pahami gua paling tidak bukan gitu. Enggak tahu mau menuju sana mau enggak kan kalau seperti itu. Memang saya enggak tahu jawabannya itu apa. Ya, bahwa itu kemudian kita seringkali melihat ya gitu kan. Apa diperlukin itu ya, itu memang ya gitu kan. Spesial. Ya betul. Nah, ini yang kemudian saya teringat dulu ketika perdebatan tentang sihir itu akan masuk ke dalam hukum konvensional. Dulu kan pernah diwacanakan itu. Ya, kemudian berkembang satu wacana apakah mempelajari sihir itu diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Ya, banyak orang yang mengatakan ya tidak dibolehkan karena memang mempelajari sihir itu kan memang satu hal yang terlarang. Tetapi kemudian banyak argumen, ya, saya ingat waktu itu Nurholis Majid termasuk yang ikut berbicara ketika itu, dulu ketika saya masih kecil, tetapi mengikuti wacana itu. Dia mengatakan bahwa kalau misalnya mempelajari sihir itu tidak diperbolehkan, lantas bagaimana kita bisa tahu tentang apa itu sihir untuk melakukan pencegahan atau untuk melakukan penindakan terhadap kejahatan-kejahatan yang disebabkan karena sihir itu. Nah, berkali itu juga termasuk persoalan gitu kan. Ya, dan berkali ya itu pentingnya kemudian juga kita tahu, ya kita tahu tentang media-media yang mungkin bisa dipergunakan sebagai anti dari sihir itu sendiri gitu. Ini saya mengatakan wallahu a'lam, mohon maaf saya belum bisa mendapatkan jawaban itu. Oh, enggak. Silakan enggak ibu dulu atau enggak mau silakan enggak ya. Cuman ya. Saya pernah juga dulu pernah ikut ngaji pernah juga kita memang di masjid satu masjid lah ya di Bekasi itu memang ininya sholat malamnya terus itu sholat malam sholat sunnah duha termasuk itikaf ya. Kalau itikaf dia mah tiap hari dia ya, mereka gitu seperti itu terus asmaul husna. Nah tapi salah satu medianya memang itu garam garam. Nah katanya sih yang pernah saya agak lupa ya saya nggak ngerti cuman itu kan garam itu natrium klorida ya, secara kimia dia memang untuk netralisir secara alami itu dia untuk menetralisir apa racun atau apa segala macam gitu ya. Dia yang saya tahu saya pernah lihat itu memang garam garam terusnya angannya itu ya istilahnya dicobain lah gitu saya nggak tahu teman bacanya apa gitu ini apa karena terus setelah didoain baru disebar gitu apa di rumah atau di mana seperti itu ini garam. Kemudian yang kedua misalnya untuk pengobatan air hujan tapi ada di Quran ada katanya air hujan itu berkah gitu ada isol ya itu berkah ya itu air hujan itu macam-macam lah ya terusnya ada juga tentang bintang itu apa ya jadi dia itu pernapasannya itu pakai bintang jadi jam-jam tertentu dari bintang anu gitu katanya juga di Quran ada bahwa itu bintang gitu saya juga ngerti itu ya jadi buat sehat tapi itu nggak mistik maksudnya itu emang ada di jam tertentu itu emang ada apa namanya satu zat gitu ya di atmosfer kita ini yang bagus untuk tubuh gitu tubuh kesehatan jadi itu ya, pernapasannya itu kayak kalau kita satu nusantara apa segala macam lah tapi dia jam-jam tertentu gitu nah itu ada bintang-bintangnya nanti ya ininya ada ininya kita gitu, Qurannya lah saya nggak ngerti ininya lah seperti itu saya nggak mempelajari terlalu ini ya ya memang murid-murid di situ nanti sebagian yang itu yang rajin riadohnya itu ya memang bisa ngobatin ini ngobatin orang saya pernah terserang aja saya sakit gitu ke masjid itu nggak enak badan dipegang dong jempol saya nggak kuat itu so guling-guling nanti masjid apa namanya begini kan aku cuma begini doang dan itu perempuan gitu teman saya gitu teman saya anak UI juga gitu masih dipegang gitu so apa namanya guling sama guling sini nggak kuat padahal nggak dia apa-apain loh sih gitu iya benar saya juga ngerti itu nggak ngerti nah itu ya. Tapi ini cuma menambah hasan aja nggak menjawab sih cuman dulu kayaknya dia secara kimiawi dia natrium klorida dan itu kalau nggak salah sebenarnya untuk netralisir seperti itu dengan walau alam juga ya. Ada yang menambahin kemudian tahu dari malaikat dua malaikat tadi ya Ustaz. Terus kemudian tahu kalau itu ada bubur yang tadi ada di sumur. Mm-hmm. Itu kan untuk Rasulullah telah terbagikan di situ. Jadi kalau untuk kita, apakah hanya sekedar dengan bacaan itu tadi saja atau bagaimana? Karena kan kita nggak tahu kalau pada saat di sini itu mungkin ada bubur di rumah kita, kan nggak tahu. Mm-hmm. Maksud saya, apakah nanti kalau bubur itu seperti apa? Mm-hmm. Yeah. Kalau Rasul kan mungkin terbantu dengan malaikat ya. Kalau kita kan nggak tahu jadi sihir atau tidak. Mungkin kalau dengan bacaan, misalnya buku yang ini kita mm-hmm. pas kedar bersih bersih aja. Ya. Ya. Jadi intinya kan Rasulullah itu apa yang terjadi dengan Rasulullah itu adalah bagian dari sebuah proses. Ya. Yang setelah itu kemudian Rasul diajarkan oleh Allah tentang sesuatu yang bisa menangkalnya. Karena itu maka dalam hadisnya dikatakan bahwa setelah turun Al-Mu'awwidzatain itu Rasulullah membiasakan itu membacanya. Ya, biasa dibaca pagi, sore, bahkan kemudian sebelum melaksanakan tidur gitu. Nah, jadi proses-proses itulah yang kemudian kalau kita ikutin ya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul itu insya Allah akan membuat ya kita itu terhindar dari kejahatan-kejahatan sihir itu ya. Jadi intinya adalah ya, kita bisa membentengi diri gitu, membentengi diri sehingga mudah-mudahan ya mudah-mudahan tidak ya kalau ada misalnya yang apa yang hasad dan karena itu kemudian melakukan praktek sihirnya itu untuk diri kita walayadzubillah ini kemudian bisa otomatis apa terjaga karena ada benteng yang menghalangi kita dari terkenanya sihir itu gitu. Jadi itu yang kemudian harus dilakukan gitu. Selain itu ya berarti melakukan taqarrub kepada Allah dengan sebaik-baiknya dan itulah yang kemudian mengapa kita juga diajarkan untuk tidak ya sebisa mungkin untuk apa selalu mentajdid wudu kita misalnya ya karena kan ketika seorang dalam keadaan bersih suci ya kemudian juga dia membiasakan zikirnya kepada Allah ya kemungkinan-kemungkinan yang buruk terjadi dengan dirinya itu juga bisa terjaga kita gitu. Ibu mangga tadi silakan. Ya. Mm-hmm. Bahkan hanya sekedar air putih saja tidak mau gitu. Padahal semua dicontohkan gitu. Jadi ketika misalnya kita memahami hadis yang tanpa otak dan darah manusia, maka yang saya pahami pada saat itu berarti ketika ada gangguan di dalam diri seseorang itu, berarti ada zat-zat yang mengalami masalah. Itu yang saya pahami. Dan alhamdulillah Allah ngasih ilmu, jadi saya punya ada geologi. Kemudian ini kalau ada yang tahu waktu magnet resonan, mungkin bagi orang lain yang dipakai seperti itu saja. Jadi ketika saya ada satu kasus, ada seseorang yang datang kepada saya setelah beberapa kali kasus gitu ya Ustaz, kemudian saya melihat di alam itu, kenapa ya kalau misalnya ada gangguan sihir, artinya gangguan sihir yang di dalam hadis ya, saya gangguan sihir apa saja, kan dia udah cerita gitu. Oh berarti betul dari hadis seperti ini. Saya melihat ada zat seperti kayak disosong, kalium dan sebagainya, tinggi-tinggi angkanya, kurangnya gitu. Kemudian dia akan membawa percobaan. Ketika itu saya suruh minum air di dalam, dan di dalam dan sembuh 1 jam. Saya tes gitu Ustaz, saya turun gitu. Nah itu memahami saya bahwa untuk pengobatan holistik apapun gitu, mau dia Islam atau Islam dan lainnya, artinya kan yang timur banyak dia dan sebagainya, mereka kan pemahaman satu bahwa kesehatan itu 20% mental, 20% emosi, 20% fisik, 50% spiritual. Ini yang apa kaitannya dengan agama mereka gitu. Artinya saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, kalau kita tidak bertemu dengan logika yang kita pahami sekarang ini, kita pahami, ya kalau pakai lagi itu tadi, tapi bukan dalam konteks seperti semacam maksud saya itu kurafat. Karena banyak orang yang tidak minum air, orang itu benar gitu ya. Masa dengan air saja bisa dibacain basmalah. Itu yang terjadi. Ketidakyakinan itu menyebabkan walaupun di dalam hati ya, saya sakitnya berat ini kok cuma dikasih air putih sama ulama ini gitu kan. Sehingga dia akhirnya menafikan maksudnya hadis tadi. Itu juga bisa kayak yang udara zam-zam sudah tahu kena sihir tapi tidak mau memakai yang udara zam-zam ataupun hal-hal yang sudah disunahkan. Tapi pengobatan-pengobatan yang sifatnya lebih ajaib kelihatan gitu. Jadi kekonsistenan dalam memahami maksud saya itu, kita mempelajari sihir kemudian Allah ngasih ilmu di sana, ketika pun kita tidak sakit kita lakukan, dan itu akan menjadi berbeda hasilnya dengan orang yang memang ya taat kurasa itu. Jadi itu yang kalau share saya gitu. Jadi orang yang konsisten ketika sudah kena sihir kemudian dia terus melakukan terapi sampai kapan? Ya sampai Allah mengizinkan sembuh total. Kita nggak tahu kan, karena sesuatu yang terukur ya kan, sebesar alat seperti itu tidak dipakai kan dalam pengobatan. Kebanyakan alat yang dipakai kan alat yang sifatnya medis, ya maksudnya dalam artian tidak mengobati sihir gitu. Tapi yang pada saat terjadi terapi seperti itu Allah mengizinkan gitu. Nah ini dulu juga gangguan video mata dan saya pernah melihat videonya, ternyata orang kabur juga seperti itu mengalami ketika gangguan sihir, mereka melihat terjadi perubahan di video mata. Jadi mereka pakai untuk menerapi orang-orang yang kena sihir atau yang lainnya itu sekali. Jadi maksud saya seperti itu, keyakinan kita untuk maksudnya memahami ujian sihir sebagai fitnah yang kita harus lalui kalau kena atau tidak, itu harus kita bangun dengan ilmu, ilmu pelajari sihir dan hal-hal yang lainnya yang memang ada di dalam Al-Quran dan Hadis. Itu pertama. Yang kedua, saya cuma menanya mungkin Ustaz, saya kurang paham tadi tentang ketika Ustaz menjelaskan tentang sihir, tentang iradat ya, sifat iradat Allah tentang maha kehendak. Kalau Allah menghendaki kebaikan, tapi kan kebaikan itu betul-betul terjadi gitu. Karena Allah akan memberi pilihan manusia itu. Dalam kasus seandainya kalau memang itu pilihan, tapi kan Allah menetapkan skenario-nya itu loh Ustaz. Sebagai contoh misalnya, dan skenario ini kadang orang tidak tahu karena tidak ada ilmu di sana. Misalnya sebagai contoh yang misalnya tadi seperti pengobatan, ada orang yang tidak, dia tidak tahu orang itu mengobatinya dengan sihir atau tidak. Tapi ketika misalnya, alhamdulillah saya nggak jadi berobat sana, karena ketika saya memanggil seseorang di sana, saya melihat dia menyembur-nyembur lah gitu. Saya berdekat hati saya gitu. dengan hubungannya dengan tidak tahunya ilmu orang ini gitu. Katanya Allah memberi pilihan gitu, tapi orang ini tidak tahu gitu gimana berusaha. Karena dengan hubungan dengan ilmu tidak tahu kan. Baik, ya, terima kasih. Pertama, ya, jujur bahwa terkait dengan persoalan-persoalan bagaimana mentreatment ya apa sihir ya mungkin memang itu betul ya perlu apa perlu pengkajian ya, dan itu tidak selalu berarti dia berprofesi sebagai tukang sihir kan? Ya. Saya hanya pernah ya memasuki sebuah tempat iadah ya klinik di Madinah itu karena saya mendapatkan pesan untuk mendatangi Syekh itu, kemudian alamat itu saya cari, ini kasusnya 2007 ya, ketika saya haji dan bekerja di Madinah gitu. Kemudian saya datangi, luar biasa yang datang itu banyak sekali gitu, dan dia mengatakan tuh coba kamu lihat gitu. Ini tetangganya Masjid Nabawi ini, tetangganya Masjid Nabawi yang datang banyak sekali ini, apalagi kalau di Indonesia deh. Saya tidak membayangkan itu tetangganya Masjid Nabawi saja banyak yang kena sihir itu. Satu hal yang kemudian saya dapatkan pelajaran di situ adalah kata-kata dia, dan dia kemudian melakukan rukyah terhadap apa obat-obat yang dipakai. Jadi selain dia kemudian dirukyah, dia juga memakai media, itu banyak media. Ya. Meskipun saya tidak melihat medianya di situ ada garam, tetapi media gitu kan. Nah, berarti memang ada persoalan di mana ada media-media pengobatan yang bisa dipakai untuk menjadi antitesis dari sihir itu, ya. Apa itu? Nah, itu yang kemudian saya tidak bisa berbicara banyak. Tadi Ibu Alhamdulillah sudah banyak membicarakan tentang itu, dan ini membantu kita setidaknya memberikan atau mendapatkan gambaran tentang bagaimana kemudian kita menyikapi sihir. Baik, ya. Yang kedua, pertanyaan ini adalah terkait dengan ya ketidaktahuan seseorang ya untuk melakukan yang baik, padahal di situ Allah ya, menjadikan persoalan itu sebagai apa pilihan gitu. Nah, ini sebenarnya adalah persoalan yang juga terkait dengan apa nilai-nilai kebaikan dan keburukan yang lain, bukan hanya persoalan tentang bagaimana menyikapi sihir gitu kan, atau bagaimana menyikapi gejala-gejala tidak normal di dalam dirinya gitu. Jadi intinya Allah telah menjadikan persoalan tentang tahu tidak tahu itu menjadi bagian dari penilaian Allah. Kalau hukum manusia kan tidak didasarkan atas tahu tidak tahu kan, pokoknya asal melanggar ya sudah kena sanksi gitu kan. Orang kemudian apa naik motor tidak bawa SIM gitu kan, dia sadar tidak sadar bahwa dia tidak bawa SIM, ketika ditangkap tidak bawa SIM ya sudah ditilang gitu. Oh, dia tidak berapa tidak bisa berdalil, oh saya lupa atau saya kemudian, nah ini kan hubungan dengan Allah tidak apa apa hubungan dengan manusia itu apa sangat rigid, sangat saklek, karena yang dinilai adalah persoalan objektif apa perbuatan. Ya, karena itu manusia siapapun tidak bisa melakukan penilaian hukum terhadap apa yang ada di dalam hati. Jadi sangat buruk orang yang mengatakan bahwa saya tidak melihat ada niat kejahatan dan sebuah tindak korupsi. Nah ini kan bukan wilayah kita itu, bukan wilayah kita itu. Nah wilayah Allah itu adalah persoalan tentang niat, persoalan tentang tahu ya, persoalan tentang lupa, ini adalah ya, bagian dari Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah penilaian tentang sebuah perbuatan ya. Jadi diandaikan memang ya dia betul tidak tahu bahwa seseorang itu melakukan treatment terhadap gejala yang tidak normal di dalam dirinya itu ternyata dengan cara-cara ya apa sihir, praktek sihir, maka mudah-mudahan itu dimaafu ya, mudah-mudahan dimaafkan ya, mudah-mudahan dimaafkan ya. Tadi saya ingin mengatakan sesuatu lupa ya itu, jadi karena itu maka ketika kita memiliki kesadaran tentang hal ini, tentang bahaya sihir ini, maka yang menjadi persoalan kita adalah pertanyaan kita tentang ya kemana kita akan berobat ya. Kita harus sangat selektif untuk tidak mendatangi seseorang ya yang berprofesi sebagai dukun, sebagai tukang sihir, meskipun penampilannya adalah penampilan ustad gitu. Itu yang ingin saya sampaikan itu. Karena ya itu, karena seringkali kemudian ada kiai ya stylenya memang kiai tapi memang profesinya dukun, ustad, tetapi stylenya ustad tetapi memang profesinya ya itu. Nah ini kita itu harus sangat selektif gitu, sangat selektif ya. Seringkali ya bahwa jin yang ada di dalam diri seseorang itu dikeluarkan oleh jin yang lain gitu. Mirip kemudian untuk memberikan pengamanan tentang suatu wilayah itu tidak didelegasikan kepada polisi tetapi didelegasikan pada preman juga. Model-model gitu. Miriplah analoginya seperti itu gitu kan. Karena itu maka itu siapa yang memang benar-benar dia bisa melakukan ruqyah syar'iyah, siapa yang memang benar-benar dia adalah sebenarnya ya berprofesi sebagai dukun juga. Nah, ini yang kemudian harus kita sangat selektif, karena intinya adalah orang yang mendatangi dukun ya, apalagi kemudian dia membenarkan apa yang dikatakannya, itu kan luar biasa ancamannya gitu. Nah, siapa yang kemudian tidak menyadari tentang itu ya, dia benar-benar inginnya adalah mendatangi orang yang mengerti agama, yang tidak berprofesi melakukan sesuatu yang menyekutukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kemudian dia salah mendatangi orang yang mudah-mudahan itu termasuk bagian dari yang dimaafkan, asal di dalam dirinya memang ya tidak kemudian secara sengaja ya melakukan atau mendatangi orang yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena siapa yang mendatangi kahin, dukun atau sahir, tukang sihir ya, kemudian dia maka dia tidak diterima sholatnya selama 40 hari, dan jika dia membenarkan apa yang dikatakannya, itu disebut faqad kafara bima unsila ala Muhammad, bahwa ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya kira itu ya. Terima kasih, saya juga mendapatkan banyak hal nih hari pagi ini. Jazakumullah khair ya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.